Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, idealnya orang-orang yang ada di lingkaran presiden bisa lebih aktif, berperan menangkis berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada presiden dan partai yang menjadi kendaraan politiknya, agar presiden sebagai pimpinan negara tidak perlu direpotkan oleh masalah seperti itu, serta agar tidak menimbulkan salah penafsiran atas reaksi yang dilontarkan presiden sebagai pimpinan pemerintahan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, salah satu pernyataan presiden yang menjadi perhatian dalam masalah ini adalah penilaian atas dipercepatnya kompetisi 2014. Nah, menurut Bapak, apakah nuansa seperti itu memang terlihat? Oh iya. Nah, iya, sangat gitu. Ini kan udah pertarungan siap-siap untuk 2014. Iyalah, makin lama makin rame loh. Kalau untuk tahun ini puncaknya itu nanti waktu bulan puasa. Kenapa? Bulan puasa itu tidak ada aktivitas di jalanan, tidak ada demo-demo karena orang puasa nahan diri semua. Tapi diskusi politik itu di mana-mana biasanya buka puasa bersama sampai sahur bersama kan. Nah isinya pasti maki-maki pemerintah, maki-maki rezim yang berkuasa. Itu udah sangat alamiah. Jadi apakah presiden harusnya biasa saja menanggapi masalah seperti ini, Pak Her? Ya, biasa aja loh orang. Apa kalau kayak begini orang tambah seneng loh. Kalau gitu kita SMS, kita nge-tweet, kita maki-maki aja di FB kan gitu. Baik, Pak Her. Salah satu analisis politik menyebutkan masalah Partai Demokrat sangat erat terkait dengan jabatan bendahara partai lantaran posisi itu memang sasaran tembak dari lawan-lawan politik. Apa benar begitu, Pak? Ya, selama ini iya, tapi kan yang lain aman-aman aja gitu. Nah, kita lihat bagaimana Golkar misalnya Setia Novanto dulu digoyang segala macam kayak gitu. Dia lolos-lolos aja. Terus, itu kan saya nggak tahu ya apa yang membuat ini, tapi kalau masih muda, kayak Nazarudin ini, saya nggak tahu umurnya berapa, 30 berapa, belum 40 kan. Terus, apa? Dia bukan pewaris kerajaan bisnis dari keluarga bisnis yang sudah mapan seperti Bakri atau Gopel atau siapa yang lainnya kayak gitu. Ya itu sudah pasti rentan diserang dan yang menyerang itu biasanya bukan dari luar. Justru dari dalam sendiri karena apa? Kalau sudah menyangkut dua huruf kan urusannya jadi panjang. Itu kalau masih pendapat nggak apa-apa, tapi kalau udah di dua huruf pendapatan urusannya kan jadi panjang gitu. Kalau kuenya nggak merata di sekelilingnya hanya soal waktu aja meletus. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.